Mas Dini, dipersilakan untuk bergabung Mbak Linda, keluarga besar dari Bapak Suratmo. Yang punya lagu siapa, Abang? Mas Dini Cahayu. Mas Dini. Mas Dini. Jarang. Cuak. Iki sampe. Yang goyang rokoknya dibuang karena ada lebih besar rokok di panggung. Sekedip mata kadang katon, rembese mata sungketun, jaket peting kilat. Yang baru pulang dari Jakarta, mata melibat, Mas Bidol, asik mendung peteng. Ada nanti ni sampai biasa payo mas butuh kulon moni bareng teh tangisi. Siapa namanya Mas Benjol? Ning mata kaya kekawat. Uyak I'm not afraid to die. selalu.